الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. الفرق بين الإطلاق والعموم. الدنيا الفرق بين الإطلاق والعموم. الفرق بين الإطلاق والعموم هو أن المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل. أن المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل، فيشمل واحدا منها من غير قيد، أن المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل فيشمل واحدا منها من غير قيد ده. والعام يتناول جميع أفراده بالشمول. والعام يتناول جميع أفراده بالشمول بالشمول. فيشمل جميع أفراده. فالمطلق عموم بدلي والعام عموم شمولي. فالمطلق عموم بدلي والعام عموم شمولي. فالمطلق عموم بدلي والعام عموم شمولي. فإذا قلت أكرم رجلا فمعناه أكرم أي واحد منهم. وإذا أكرمت أي واحد حصل الامتثال. وإذا أكرمت أي واحد حصل الامتثال، لأن المطلق يتناول فردا من غير معين من جميع الأفراد. لأن المطلق من سفيان؟ لأن المطلق يتناول فردا غير معين من جميع الأفراد. انظر أصول الفقه لابن العثيمين. انظر أصول الفقه لابن العثيمين. أتولم أخي أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرق بين الإطلاق والعموم. أول أن الإطلاق يتناول جميع أفراده بالبدل ويشمل واحدا منها من غير قيد، العام يتناول جميع أفراده بشمول فيشمل جميع أفراده. ثاني فالمطلق عموم بدني والعام عموم شمولي. فإذا قلت أكرم رجلا فمعناه أي واحد منه، فإذا أكرمت أي واحد حصل الامتثال، لأن المطلق يتناول فردا غير معين من جميع الأفراد. انظر أصول الفقه لشيخ ابن عثيمين. نعم إن شاء الله. بچاو لهم قسم. الأول الفرق بين الإطلاق والعموم، أن المطلق يتناول جميع أفراده بالبدل فيشمل واحدا منها من غير قيد، والعام يتناول جميع أفراده بالشمول فيشمل جميع أفراده. الثاني فالمطلق عموم البدل والعام عموم الشمول. فإذا قلت أكرم رجلا فمعناه أكرم أي واحد منه، وإذا أكرمت أي واحد حصل الامتثال، لأن المطلق يتناول فردا غير معين من جميع أفراده. انظر أصول الفقه لابن عثيمين. أحسن. طيب baca ulang imam. Tinggalan. Kenapa enggak disalin dari Ahmad? Baca ulang Afrijal. Baca ulang Rahman, belum layak pergi ke Yaman. Antum imam belum layak. Tinggalan. Belum layak kita belajar ke Yaman. Baca ulang Sufyan. Al-farqu bainal itlaqi wal umumi. Annal mutlaqa yatanawalu jami'a afradi wa bil badali wa yashmalu wahidan minha min ghairi qayyin. Wal 'am yatanawalu jami'a afradi bi shumuli fa yashmalu jami'a afradi. Fal mutlaqu umum al-badali wal 'am umum shumuli. Wa idza qulta akrim rajulan fa ma'nahu akrim ayya wahidin minhu. Wa idza akramta wahidan wa ayya wahidin hasala al-imtithal, li'anna al-mutlaqa yatanawalu fardan bi jami'i afradi. Ahsan. Saya ulang Faisal. Oh dah jadi. Taufik. Oh Taufik yang belum eh. Tempat pula. Bismillah. Al-Qubayn al-Tulaki wa umumi. Al-awal an-al-mutlaq yatanawalu jami'a afradihi bi-badalin fa-yasmal ayyuhahidu wa an yadana wa tu ifradihi bi sumudi afradihi. Akani wa fal mutlaq wa umum fal mutlaq wa umum bi badalin wa an umum bi sumudin. Fa idza qulta akram fa idza qulta akrim rajulan wa ma'nahu akram ay wahidu minhu, wa idza akramta piye iki? Ha? Piye Taufik? Allah musta'an. Syarat tinggalan itu lambat namun. Belum layak ke Yaman kalian. Harus belajar dulu di Indonesia. Serius baru boleh ke Yaman. Baca ulang yang keras Ahmad Halim. Setelah Ahmad ini baca tidak ada yang ketinggalan. Yang ketinggalan posab 20 kali. Al-farqu bainal itlaqi wal umumi. أن الإطلاق يتناول جميع أفراده بالبدل ويشمل واحدا منها من غير قيد، والعام يتناول جميع أفراده بالشمول ويشمل جميع أفراده. فالمطلق عموم بدلي wal'am umumun syumuli. Fa'idha kulta akrim rajulan ma'nahu akrim ayya wahidin minhum. Wa'idha akramta ayya wahidin hasolal imtithal. Li'anna al-mutlaq yatanawalu fardun ghayra mu'ayyanin min jami'il afrad. Undur usul al-fiqhi ibni Syaikh ibni Utsaimin. Baca ulang Taufik, tinggalan pusat. Farku baina itlaq wa umum. Umumi anal itlaqi yatanawalu jami'a afrodihi bidalilin bibadalin faismalu wahidin wa amu yatanawalu faismalu Musta'an. Nah imam, baca ulang. Apain aja kalian mondok bertahun-tahun nulis bahasa Arab belum bisa. Kalah kalian dengan santri ahlul bidah. Di kantor aja enggak kayak gini. Pondok-pondok ahlul bidah bisa bagus bahasa Arab mereka. Iqra' ya akhi. Kita pun Al-imtisal. Salin ulang ya, Senin saya tagih insyaallah. Itu perbedaan antara mutlak dan umum. Kalau mutlak umumnya itu badali. Sedangkan kalau am umumnya itu syumuli. Apa itu umum badali dan apa itu umum syumuli? Umum ada badali. Bunyinya umum, mencakup seluruh afradnya tanpa ditentukan, tanpa ditentukan. Tetapi yang dimaksud darinya adalah salah satu dari keumuman individu itu, tanpa ditentukan harus yang mana. Ketika saya katakan akrim rajulan, maka maksudnya apa? Umum mencakup salah satu individu rajul, tanpa ditentukan, tanpa saya ditentukan, oh maksud rajulan sini Zaid, bukan Muhammad, enggak. Mencakup seluruh anggotanya tanpa ditentukan. Sedangkan umum syumuli mencakup seluruh individunya tanpa batas. Beda kan? Tanpa batas dengan tanpa ditentukan. Kalau tanpa ditentukan, apabila dilakukan salah satu dari individunya, maka sudah selesai. Kalau tanpa batas, mencakup seluruhnya, arti seluruh individunya harus dimuliakan. Akrim man dakhala al-bait, maka mencakup seluruh siapa, setiap ada orang yang masuk al-bait harus kamu muliakan. Tapi kalau akrim rajulan dakhala al-bait, ya apabila salah satu dari individu rajul yang tidak ditentukan telah masuk dan telah kamu muliakan, maka sudah cukup, enggak perlu lagi memuliakan yang datang setelahmu. Jelas? Berapa muslimu? Maka dari itu tanpa ditentukan. Kalau syumuli tanpa batas. Itu ringkas. Paham sekarang ya? Yang itu harus paham nih. Banyak orang udah pulang dari Yaman belajar kitab ini, belum paham. Dari mana saya tahu? Ya, ketika diskusi murojaah. Paham ya? Apa beda mutlak dengan umum, dengan am? Kalau am dia mencakup seluruh individu. Tapi hanya salah satunya saja. Kalau am, terus? Kalau mutlak, dia mencakup semuanya. Pesat, 15 kali. Sebaliknya. Hah, Faisal, apa perbedaan am dan mutlak? Kalau mutlak dia mencakup seluruh individunya, cuma dia ditentukan satu dari individu. Ditentukan. Kalau am? Ada pernah dia mencakup seluruhnya tanpa batas. Pesat, 10 kali. Indah ya Taufik, apa perbedaan am dengan mutlak? Mutlak dia mencakup seluruh, memiliki batas saja. Hah? Ada batasan kan? Pesat-pesat 10 kali. Indah ya Imam. Kalau mutlak ya, tidak mencakup seluruhnya. Apa? Kalau mutlak? Tidak mencakup seluruhnya. Pesat-pesat 10 kali. Indah ya Frijal. Apa itu umum badani dan apa itu umum syumul? Umum badani itu mencakup seluruh apa? Salah satu dari individu, individu dan kalau umum badali, kalau umum syumuli, coba sebutkan contohnya dan terangkan yang mana syumuli dan yang mana badali. Contohnya. Bahasa Arab, kita lagi belajar bahasa Arab bukan bahasa Indonesia. Nggak nyambung antum kasih contoh ke bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia nggak ada sastranya. Tidak ada istilah umum dan mutlak dalam bahasa Indonesia. Tidak nyambung kalau contohnya dengan bahasa Indonesia. Contoh umum badali dan contoh umum syumuli yang mana? Badali, ya punya ya akrim rajulan. Ini syumuli atau badali? Yang badali. Badali. Kenapa dikatakan badali? Karena dia itu tidak ditentukan. Rajulan tidak ditentukan. Dia mencakup rasa dari individu. Ahsan. Kalau syumuli, contohnya? Akrim rajulan dakhala al-bait. Di syumuli. Pasal 5 kali. Yang tadi enggak benar contohnya, belum benar. Jadi belum paham juga. Indah ya Abdurrahman. Perbedaan antara am dan mutlak. Kalau am, ya ini yang umum tanpa ditentukan. Kalau am? Kalau am badali. Apa perbedaan am umum dengan mutlak? Al-am wal mutlak, apa bedanya? Kalau kalau umum tanpa ditentukan silakan minta. Kedua-duanya umum, cuma al-umum syumuli kadang-kadang mutlak, umum badali. Apa perbedaan umum syumuli dengan umum badali? Pesan-pesan 5 kali, 10 kali. Ahmad. Perbedaan bersama contohnya. Mutlak ya umum badali. Kalau am umum syumuli. Apa perbedaan umum syumuli dan umum badali? Umum badali yang mencakup seluruhnya, namun dia tidak ditentukan. Bisa memilih, menginginkan satu darinya tapi tidak ditentukannya. Umum badali. Kalau umum syumuli dia mencakup seluruhnya tanpa ada batasan. Contohnya. Ya itu akhirin merujukan menfil masjid. Ida akrom itu ayah wahidin minggu asal dan kisar. Ida itu akhirin menfil masjid. Dan merujuk ini kulu rojul kulu menfil masjid. Ahsan. Ya. Sudah jelas sekarang Taufik perbedaannya. Sudah jelas belum? Contoh yang tadi? Aduh, mana dari Ahmad bersama si contoh? Imam sudah jelas? Hah? Siapa nama? Sufyan? Belum terlalu. Faisal? InsyaAllah. Antum tidak pakai kacamata lagi? Bisa lihat? Hah? Atau sudah operasi? Hah? Baik, belum paham. Apa jawab sekarang, Pak? Ya, antum enggak dengar contoh Ahmad tadi? Disimak teman ya. Allahu musta'an. Lambat sekali ini cara belajar begini nih. Pengin cepat selesai kitab. Tapi lambat. Nangkapnya gimana? Ada anak enggak buat ujian loh, belum buat ujian nih buat antum. Belum buat ujian dan seperti ini. Masih anak manjain, belajar terus lanjut. Belum buat ujian. Mudah seperti ini. Ya. Saya ulangi lagi. Perbedaan antara umum al-mutlaq dan umum afan. Perbedaan al-bain al-mutlaq dan umum dengan am. Kalau mutlak umum badali, sedangkan al-am dia umum syumuli. Apa itu umum badali? Umum yang mencakup seluruh individunya tanpa ditentukan yang mananya. Dan apabila dilakukan salah satunya, maka telah terlaksana, maka perintah telah terlaksanakan. Contohnya akirim rajulan fil masjid. Maka mencakup seluruh individu rajul yang mana saja tanpa ditentukan, dan apabila telah dimuliakan salah satu dari mereka, maka perintah telah dilaksanakan, tidak harus semua mereka yang ada di masjid. Jelas? Sedangkan am adalah umum syumuli yang mencakup seluruh individunya tanpa batas. Dalam artian seluruh individunya harus dilaksanakan. Kalau saya katakan akrim man fil masjid, maka semua yang di masjid harus dimuliakan, tidak boleh cuma salah satu dari mereka, karena dia umum syumuli. Jelas sekarang apa saja? Ulangi apa saja? Masih salah 30 kali pesan. Yang syumuli yaitu mencakup seluruhnya seluruh individu tanpa batas. Maka semua yang disyariatkan adalah akram, akrim, rajulan dan kafiri. Maka semuanya harus dimuliakan. Sedangkan yang kepada yang ini hanya Ahsan. Jelas sekarang Akhi Abdurrahman. Hah? Nah, ulangi. Salah 30 kali pasal. Perbedaan umum, perbedaan cara mutlak dan umum. Kalau mutlak, dia umum batali. Nah, dia itu yang umum mencakup seluruh individu tanpa batas. Misalnya, akrim, rojulan, akrim masjidi. Sedangkan mutlak, dia secara umum dia disebut umum syumuli tanpa batas. Itu mutlak. Syumuli. Misalnya yang mencakup seluruh individu tanpa ada batas. Misalnya akromu rojulan. Akromu apa arti akromu? Ukrimu. Apa arti ukrimu? Tadi apa yang saya ucapkan? Akrim. Fi'il amar. Beda sekali artinya, sangat jauh dari yang. Dengar baik-baik. Ini belajar. Terus. Akrim rajulan fil masjid. Nah, mana? Tak paham orang itu penjelasannya. Yang mana contoh untuk am sumuri? Coba berikan contoh untuk am sumuri. Untuk umum sumuri. Akrim rojulan bin masjid. Usah 15 kali. Lain topik. Perbedaan antara mutlak dan am. Mutlak ke umumi badani. Dia mengakup individu yang telah ditentukan. Yang telah ditentukan. Masih antum berputar-putar di situ kesalahannya, belum berubah-ubah. Kesalahan dari tadi di situ antum. Sekarang juga masih di situ. Puasa 16 kali. Hendak ya Faisal. Perbedaan mutlak dengan am. Mutlak itu adalah umum berbagi ini ada umum am adalah umum syumul. Apa perbedaan am syumul dengan am dengan umum badali? Umum badali dia itu mencakup seluruh individu, namun dia tidak ditentukan. Mencakup seluruh individu. Mencakup seluruh individu cuma dia tidak ditentukan dari. Terus dari satu dia cukup. Ahsan. Terus kalau umum? Umum dia mencakup seluruh individunya tanpa batas. Dalam artian seluruhnya harus dilakukan. Berikan contoh untuk umum badali dan contoh untuk umum syumul. Umum badali contohnya adalah akrim rojulan di masjid. Jadi itu mencakup seluruh orang laki-laki yang ada di dalam masjid. Cuma jika dimuliakan satu orang saja itu sudah cukup. Sen. Adapun umum syumuli. Dengar. Adapun umum syumuli, contohnya adalah akrim mandakhal al-bait. Jadi seluruh orang yang masuk ke dalam rumah itu harus dimuliakan. Mencakup seluruh masjid. Wadih. Ulangi. Kalau mutlak dia umur badali. Kalau am umum syumuli. Kalau umur badali dia mencakup seluruh individunya tanpa ditentukan orangnya. Kalau sudah diambil satu, maka itu sudah memenuhi. Contoh akrim. Contoh untuk umum badali dan contoh untuk umum syumuli. Kalau umum badali akrim rojulan fil masjid. Ahsan. Jelaskan maksudnya bagaimana. Muliakanlah seorang laki masjid. Kalau sudah memuliakan satu, yang kini sedikit sudah mencakup, sudah memenuhi. Ahsan. Kalau umum syumuli, contoh akrim rojulan, akrim manfil masjid. Maka seluruhnya harus dimuliakan. Ahsan. Masya Allah. Beli di mana bajunya? Baju baru ya? Hah? Beli di mana? Ya, Syiah. Syiah, hadiah? Perpisahan? Hah? Beli sama Syiah? Berapa dia jual? 400. Wih, murah sekali. Betop kan? Iya. 1 juta harganya kan? Iya. Kok 400? Second. Dia beli second juga? Ya. Insyaallah untung antum lu. Masyaallah. Jelas sekarang Afrijan? Abdul Rahman? Siap menjelaskan? Imam, jelas? Siap jelaskan? Kalau salah? Apanya yang siap? Anda yang nyuruh. Besar ya, 10 kali ulangi. Ini bab serius nih, bab tatbiq nih. Untuk keliru belajar enggak ada manfaatnya. Paling penting pembahasan usul fiqh adalah amul khos mutlak mutayyah. Ini bab paling penting. Ini yang paling penting. Nah, terus. Jadi disebutkan tentang perbedaan mutlak dan al-am. Mutlak adalah mubadali, sedangkan am adalah mubadali. Mubadali adalah mutlak semua individu tanpa disebutkan salah satunya. Jika telah dikerjakan salah satunya saja, maka dia sudah mencukupi semuanya. Contohnya akhir berdengar syurga ini. Jadi seandainya ada beberapa orang di masjid, karakternya salah satunya saja, maka sudah mencukupi. Yang kedua, umusyumuri. Umusyumuri yaitu mutlak semua individu tanpa batas. Contohnya akhir berdengar akliman ini. Jadi setiap orang yang ada di masjid, baik itu laki-laki atau perempuan, maka harus dimuliakan. Ahsan. Taufik. Siap. Jelaskan. Hah? Coba kalau salah. Lagi coba. Kalau anak enggak mau peduli antum, anak lanjut aja, nanti ilmu anak selalu termurajaah, ya kan? Nah, bukan tipikal kayak itu. Apa antum selesai mondok sekian tahun, selesai kitab ini kitab itu, tapi kosong-kosong nyari ilmunya. Lagi. Kalau umum membadali itu adalah dia menyatu individu, seluruh individu tanpa tentukan. Contohnya akhir merodan di masjid ini. Dan walaupun dia telah memulihkan seorang rojul, maka dia sudah menyangkut seluruhnya tanpa sudah menyangkut. Dan amusumuli itu adalah dia menyangkut seluruhnya tanpa batas. Contohnya kalau salah satu yang dimuliakan, apakah sudah terlaksanakan perintahnya? Sudah? Gimana? Umum syumuli. Akriman fil masjid. Saya muliakan salah satu orang dalam masjid. Apakah yang lainnya tidak perlu lagi saya muliakan? Harus. Harus. Ahsan. Barakallahu fiik. Baik. Kita lanjutkan kembali bab setelahnya. Khos lawannya am. Ya, kalau lawannya mutlak muqayyad nanti akan dikatakan. Qala babul khas. Ta'rifu al khas lughatan diddul 'am. Di lawannya 'am. Lughatan diddul 'am. Wa istilahan al-lafdhud dallu 'ala mahsurin bi syakhsin aw 'adadin ka asma'il a'lam wal isyarati wal 'adad. Sebuah kata yang menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas, apakah itu orang, jumlah seperti nama-nama orang, isyarat, adat. Ini yang namanya ini kan terbatas. Fa kharaja biqaulina ala mahsurin al-am, karena am bighairi bila hasrin ya. Wa takhsisu lughatan diddu ta'mim. Lawannya ta'mim, at-takhsis, pengumuman. Pengumuman. Ini berarti takhsis pengkhususan. Pengecualian bahasa Indonesia. Wastilahan ikhraju ba'dhi afradil 'am. Menurut istilah, ya, definisi khas adalah takhsis itu adalah mengeluarkan sebagian individu 'am. Ketika saya menyatakan akriman fil masjid umum, tiba-tiba saya katakan illa Muhammadan, maka ini takhsis karena dia telah akhraja ba'dha afradi umuman. Jelas? Qala wal mukhassisu bi kasri sad, ya, bukan mukhassas, mukhassis. Mukhassis yang mengkhususkan. Kalau mukhassas yang dikhususkan, ya, yaitu am yang telah masuk takhsis. Am yang sudah masuk takhsis dikatakan mukhassas. Yang mentakhsis am dikatakan mukhassis. Yang salah lengkap, ya. Perhatikan bahasa Arab itu. Fatal kalau salah harakatnya. Banyak dai-dai ustaz-ustaz terkadang salah-salah harakatnya dalam baca kitab, dalam baca hadis. Tapi pede, ya, jadi radang memalukan dakwah seperti ini. Nah, fa'ilu takhsis wa huwa asy-syari'. Syariat, ya, Al-Qur'an dan hadis. ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. Jadi kalimat mukhasis ini juga diberikan termaknanya kepada dalil yang telah mengkhususkan, mengecualikan kata yang umum. Wa dalilu takhsis naw'an muttasilun wa munfasilun. Nah, metode pentaksisan itu ada dua macam, ada yang sifatnya muttasil, ada yang sifatnya munfasil. Apa itu muttasil? Ma la yastaqillu bi nafsihi, yang tidak mungkin berdiri sendiri. Nanti di bawah ini akan lebih jelas lagi. Wal munfasil ma yastaqillu bi nafsihi, yang bisa berdiri sendiri. Contoh munfasil yang tidak bisa berdiri sendiri adalah al istithna illa. Enggak bisa kan tiba-tiba antum bilang illa Muhammadun tanpa ada an sebelumnya kan? Awalan istithna wa huwa lughatan min ats-tsani. Apa itu arti istithna? Secara etimologi dia dari kata tsani. Arti tsani adalah raddu ba'd syai' ila ba'dhi. Mengembalikan sebagian sesuatu kepada sebagiannya yang lainnya. Kathaniyil habl. Ya, seperti lingkaran atau ikatan habl, tali. Ya. Ketika diikat dia dikembalikan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Istilahan ikhraj ba'd afrad al-'am illa aw ihda akhwatiha. Secara istilah, istisna adalah mengecualikan, mengeluarkan sebagian individu 'am dengan menggunakan illa atau salah satu saudara, illa qala ya, apalagi ada ghair, apalagi ha? Hasya, siwa, ahsan dan seterusnya. Faqawli ta'ala innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bilsabr. Faqaraja biqawli nabi illa au ihda akhwati at-tafsir bisyarat wa ghairihi. Jelas ini? Tak mungkin antum tiba-tiba menyatakan illa Zaidul. Ya, tidak bisa berdiri sini. Ghairu Muhammadun tanpa ada kalam sebelumnya. Naam. Qala syurutul istitsna, syurutul istitsna. Berarti ini masih dalam pembahasan apa? Al-khasis al-mutta mutasil. Syarat al-istitsna. Yushtaratu li sihhatil istitsna syurutun minha. Al-awwal ittisaluhu bil mustatsna minhu haqiqatan aw hukman. Harus bersambung dia dengan mustatsna. Ya Allahu illa Zaidan. Mana yang istitsna di sini? Illa istitsna. Zaidun mustatsna. Allahu al-mustatsna minhu. Harus bersambung. Bersambung dari sisi susunannya atau hukuman. Secara susunan kata enggak bersambung, tetapi secara hukum dia bersambung. Dengan contoh akan lebih jelas. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه langsung setelah مستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. Tidak ada pemutusnya ya, kecuali halal yang bisa pemutus seperti sumpah ya. وَجَاءَ طُلَّبُ اللَّهِ إِلَّا زَيْدًا ya, tidak boleh dengan yang lainnya. Jelas ya. والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كسؤال والإطاء والعطاس. Sedangkan muttasil hukman, padahal secara susunan dia ada kata yang memisahkan ya, tetapi dipisahkan oleh sesuatu yang tidak mungkin kita bisa lari darinya. Contohnya ketika saya katakan ja'allahu bersin asim baru illa zaidan, maka tetap dikatakan ini muttasil walaupun ada tambahan asim antara tulab dengan illa. Kenapa? Karena bersin sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, sesuatu kita tidak bisa menolaknya. Ya. Soal atau batuk. Fa in fasala bainahuma fasilun yumkin daf'uhu aw sukutun lam yasih al-istithna. Tetapi kalau terpisahkan dengan sesuatu yang mungkin dia tidak melakukannya, maka istithna di situ tidak sah. Contohnya dia katakan abidi ahrar. Seluruh hamba-hambaku merdeka, summa yaskut, kemudian dia diam, atau ya takallam bi kalamin akhar, setelah itu baru dia datangkan istithna illa sa'idan. Fala yasih al-istithna wa yu'tiq al-jami', enggak sah istithna dia, berarti seluruhnya harus dimerdekan tanpa terkecuali siapapun. Jelas ya? Ada yang menyatakan waqila yasihu al-istithna' ma'as sukun. Ada yang menyatakan tetap sah walaupun dia diam setelah itu. Atau ada fasil idza kana al-kalam wahidan, selama fasil tersebut dia termasuk dari jenis kalam sebelumnya, bukan kalam yang ajnabi. Ya, ya? Bukan kalam yang ajnabi. Contohnya li hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawm fath inna hadzal balad harramahu Allah yawma khalaqa as-samawati wal ard la yu'badu shawkuhu wa la yuqtala khala'u. Khala'u. فقال ابن عبي يا رسول الله إلا الإذخير فإنهم لقينهم وبيوتهم فقال إلا الإذخير. Di sini ada pengecualian ketika Nabi menyatakan umum seluruh bumi ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah semenjak hari Allah menciptakan langit dan bumi. Tidak boleh diambil ranting-ranting yang ada pada duri-duri, tidak boleh diangkat. Wala yukhtala khalahu. Ni wallah la mabarni wala yukhtala khala. Maka Abdullah bin Abbas, sahabat Abbas, ya Rasulullah illa al-izkhir, kecuali kan izkhir, salah satu dari jenis tanaman rumputan. Karena izkhir dipakai untuk liqainihim, qain itu hadid, untuk besi, dan untuk rumah-rumah mereka ya Rasulullah. Maka Nabi pun mengecualikan illa al-izkhir. Istithna dari Nabi di sini datang setelah fasil. Apa itu fasil di sini? Kalam Abbas, tetapi tetap sah. Kenapa? Karena kalam Abbas itu satu jenis dengan sabda Nabi sebelumnya, bukan pembahasan lain. Ya, maka kalau fasilnya dengan kalam yang dia satu jenis, ya mengikuti kalam sebelumnya, kalam mustatsna minhu, maka boleh. Wa hadzal qawlu arjah li dalalati hadzal hadits 'alaihi. Naam. Dan apa? Baik. Jam 10 nantafi bihadal qadar. Ya, jangan lupa merojaah. Barakallahu alhamdulillah syabadal antastadir kawatubilu.